rasa. Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari, ataukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Aku tak terpenjara di dalam mimpi-mimpimu. Haruskah untuk kamu? Entah apakah kamu sadari, ataukah kamu yang memang sengaja tak mau tahu. Aku sudah tidak sanggup lagi beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Beri kamu hidup palsu ini. Aku bukan diriku, hidup dalam hidupmu. Sungguh ini bukanlah diriku. Takkan ku